Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bareng para jemaah yang kami hormati, yang kami hormati para ustazah, juga ustaz, juga yang kami hormati para bapak uki, ibu wali santri, dan juga anak-anak santri sekalian. Monggo yang pertama kalau beri akan puji akan puji dalam syukur kita dan mendengarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berkenan kedatangan safari dengan imatan bani sedoyo, imat iman, imat Islam. Alhamdulillah, kalau paling nikmat membalakan sedoyo kita sedoyo mungkin masjid puniko, mahat puniko. Mungkin mungkin Allah Taala jasa safari berkah kanti pertemuan puniko. Salam badan kesukaan dan sahabat juga turun kagum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kalau kemati kacikan nomor kali nomor kali kita mengatakan jasa kemulai orang tempat-tempat bajingan sami ingkang sampun bersedia memenuhi undangan kami mengurus untuk kita saling bertemu bersiarah dan saling berkoordinasi demi kebaikan diri kita juga anak-anak kita dan juga negeri ini. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman, "Wata'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Allah Taala mengatakan, "Wata'awanu 'alal birri wa taqwa." Dan tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi hadirin rahimakumullah, ayat ini adalah ayat yang agung di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita, mengingatkan kita untuk saling bantu-bantu, untuk saling berkoordinasi, bekerja sama, tidak berjalan sendiri-sendiri. Saling berkoordinasi, bantu-bantu dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Dan di sini ada perintah Allah. Yang mana kalau ada perintah Allah atau Rasulullah SAW, pada asal hukumnya, di sisi asal hukum itu menunjukkan hukumnya wajib. Al-aslu fil awamiri tufidul wujub. Asal hukum perintah dari Allah dan Rasulnya itu menunjukkan hukum wajib. Ya Allah merintah kita, mewajibkan kita untuk ta'awun, saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Jadi ada perintah untuk dilaksanakan, ada perintah untuk meninggalkan sesuatu. Ada perintah untuk melaksanakan sesuatu, ada perintah untuk meninggalkan sesuatu. Seperti dalam ayat ini, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bantu-bantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian bantu-bantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Kemudian faedah dari ayat ini diantaranya menunjukkan apa? Seorang Muslim banyak mempunyai sifat simpati, perhatian terhadap orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Dan Allah memerintahkan untuk ta'awun. Jadi kita diperintahkan untuk memperhatikan orang lain, tidak hanya memperhatikan diri sendiri. Kita perhatikan keadaan istri kita, anak kita, dan juga tetangga kita, dan kaum muslimin yang lain. Perhatikan kondisi mereka. Tatkala mereka membutuhkan ilmu, kita ajari ilmu. Tatkala mereka membutuhkan harta, kita bantu dengan harta. Tatkala mereka membutuhkan tenaga, kita bantu dengan tenaga kita kalau kita mampu. Sini. Kemudian dari ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang itu tidak bisa berbuat sendiri dalam segala urusannya, dalam beberapa urusannya. Sehingga dari sini apa, dia butuh kepada orang lain. Termasuk apa yang kita jalani, yaitu kita mengadakan program pendidikan di pondok ini. Ini pun dalam rangka ta'awun ala al-birri wa taqwa, bantu-bantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, seorang guru, dia punya ilmu, dia membantu dengan mengajar. Kemudian dari para wali, santri, yang dia punya kemampuan berisi harta, maka dia pun memberikan infak. Jadi kalau ada SPP, itu dalam rangka ta'awun, bukan dalam rangka apa, bukan artinya apa guru jaluk bayaran, tidak. Tapi itu dalam rangka ta'awun alal birri wa taqwa, supaya semua jalan, ya, semua jalan guru bisa fokus mengajar, sedangkan yang punya usaha bisa berusaha dengan baik sehingga bisa membantu kelancaran program pendidikan di pondok ini atau di tempat yang lain. Ya. Kemudian juga yang punya tenaga, ya, punya tenaga, dia pun membantu dalam kegiatan kerja bakti, entah nanti apa, mungkin penggarapan sawah untuk membantu ya, konsumsi para santri atau pondok, dan mungkin kerja bakti untuk pembangunan gedung, masjid, atau perbaikan jalan, dan sebagainya. Itu semua butuh ta'awun, butuh saling bantu-bantu. Tidak bisa kita ngerjakan sendiri. Ya, terlebih ini kita adalah dalam mahad ini adalah melakukan kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan. Ya, tentunya kita hendaknya lebih perhatian lagi, karena kita di sini tidak mementingkan diri sendiri, tapi demi kepentingan umat, demi kepentingan bersama. Itu hendaknya kita saling bantu-bantu, berkoordinasi dengan baik. Ya. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, ta'awun tidak hanya dengan tenaga, tidak hanya dengan harta, atau dengan ilmu, kadang juga dengan apa? Pikiran atau pendapat. Ya. Aduh, kadang diadakan musyawarah, barangkali ada dari peserta musyawarah punya ide yang bagus. Ide yang bagus yang nanti bisa dilaksanakan untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Ya, itu sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ya. Jadi guru membantu orang tua, wali, wali santri, ya, dalam bentuk pengajaran. Wali santri itu pun membantu guru dan ma'had dalam bentuk infak dan juga kadang tenaga. Dan pula anak itu pun diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua dalam bentuk apa? Membantu orang tua. Ta'awun, membantu orang tua, ya, semampu dia. Ini dia nanti tidak anak apa? Tidak kemudian apa? Bebas. Ketika dia pulang bebas begitu saja bermain, tidak, tapi hendaknya apa? Juga membantu orang tua. Dan juga menjadi kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya, menafkahi keluarganya. Ini adalah satu kewajiban. Baik nafkah dalam bentuk makan, untuk makan dan minum, maupun juga untuk biaya pendidikan. Ini. Jadi orang tua tapi kalau dia tidak mampu, akhirnya dia pun apa? Tidak mampu mengajar putranya, dia dibawa ke pondok. Ya. Ini dalam rangka apa? Orang tua menunaikan kewajibannya mendidik anak dengan perantaraan orang lain. Tatkala dia tidak mampu mendidiknya sendiri. Dan betapa banyak orang atau anak itu apa? Kalau kita perhatikan lebih nurut sama guru daripada orang tua. Padahal semestinya apa? Anak itu punya kewajiban untuk taat kepada orang tua, nurut sama orang tua, dan juga nurut pada guru. Tapi yang kita saksikan, mereka lebih cenderung nurut sama guru, dan kebanyakan anak itu kurang taat kepada orang tua. Mudah-mudahan saja apa, anak didik kita itu dia taat sama guru, dia taat kepada orang tua. Tentunya ini pun untuk anak bisa demikian, taat kepada guru, taat kepada orang tua. Ini butuh apa? Yang pertama, guru menasihati anak untuk taat kepada orang tua. Orang tua menasihati anak untuk taat kepada guru. Ini. Jadi saling bantu-bantu. Saling ada kerjasama. Tidak hanya guru mengatakan apa, kamu taat kepada orang tua. Ya. Dan sudah orang tua membiarkan, tidak menyuruh anaknya untuk taat kepada guru. Tidak. Tapi semua saling mengingatkan untuk taat kepada guru dan orang tua. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian juga ta'awun antara suami istri. Ada ta'awun antara suami istri dalam mendidik anak maupun dalam urusan keluarga. Ketika istrinya kerepotan mengurus anak, maka suami membantu. Ketika ada pekerjaan istri yang repot, suami membantu. Dengan pula istri, ketika suaminya ada kerjaan yang butuh bantuan, dia bantu suaminya. Dia bantu suaminya. Ini semua dalam rangka melaksanakan perintah Allah ta'awun alal birri wa taqwa. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ini dari sini apa nampak? Seorang muslim itu saling harga menghargai. Saling memperhatikan satu dan yang lainnya. Ini. Kemudian Allah taala memperingatkan kita, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Dan jangan kalian bantu-bantu dalam dosa dan permusuhan. Jadi kita dilarang bantu-bantu dalam perbuatan zalim, perbuatan dosa. Kita dilarang bantu-bantu dalam hal menipu, bantu-bantu dalam apa? Perbuatan riba, atau mungkin dalam hal seperti yang dilarang seperti narkoba dan semisalnya. Kita dilarang membelikan barang-barang terlarang, kita dilarang mengedarkan barang-barang terlarang. Karena ini adalah bentuk ta'awun dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bentuk ta'awun dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini adalah perkara yang dilarang. Ya. Kita dilarang namimah, sering mengadu domba, mengadu satu orang dengan yang lainnya supaya saling bermusuhan. Kita dilarang hasad, punya sifat iri, terhadap orang lain. Kita dilarang berjudi sebab bisa mengantarkan kepada bantu-bantu dalam dosa dan permusuhan. Ini. Jadi syariat ini sudah membimbing kita untuk ke arah kebaikan, menuju perbuatan-perbuatan yang baik. Dan syariat ini telah melarang dari hal-hal yang bisa merugikan. Ini. Dan selama seorang itu mengamalkan syarat ini dengan benar, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia akan selamat di dunia dan akhirat. Dan kapan kita menyepelekan syarat ini, bergampang-gampangan dalam syarat ini, bermudah-mudahan sehingga kemudian meninggalkan perkara yang pernahnya sunnah, padahal perkara yang sunnah itu adalah perkara yang bisa mendukung, menyempurnakan perkara yang wajib, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang rugi. Ingat nasihat para ulama. Ingat, ketika kita mengetahui sunnah, tuntunan dari Rasulullah SAW, kita tidak boleh menanyakan. Tidak sepatutnya kita menanyakan ini hukumnya wajib atau sunnah. Tapi kewajiban kita adalah melaksanakan. Sebab demikian para sahabat Rasulullah SAW, mereka ketika ada perintah dari Rasulullah, mereka melaksanakan perintah saja tanpa menanyakan ini wajib, apakah ini wajib, apakah ini sunnah. Tidak, para sahabat melaksanakan perintah Rasulullah SAW tanpa menanyakannya, tanpa menanyakan hikmahnya apa, yang penting dilaksanakan. Itu kewajiban kita, as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat, mendengar dan melaksanakan. Iya, mengetahui satu ilmu kemudian kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Kita mengetahui ada satu yang dilarang, maka kita jauhi. Sebab manusia itu diberi kemampuan untuk menjauhi segala yang dilarang. Yaitu Rasulullah SAW menyatakan apa? Mana hidukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Langsung Rasulullah menyatakan apa? Maka jauhilah. Rasulullah tidak bilang maka jauhilah sesuai dengan kemampuan kamu, tidak. Tapi langsung Rasulullah menyatakan apa? Maka jauhilah. Menunjukkan apa? Manusia diberi kemampuan untuk meninggalkan segala yang dilarang. Ya, kalau dia apa? Masih melakukan perbuatan maksiat, ini kemungkinan karena dia masih mengikuti hawa nafsunya. Tidak bisa menahan dirinya. Tidak punya sifat sabar. Mungkin dia mengikuti jalan setan. Godaan-godaan setan. Ini. Di hadirin jamaah, rahimakumullah, jelas di sini kita mengingatkan kembali bahwa mahat ini atau program pendidikan ini adalah dibangun di atas ta'awun ala al-birri wa taqwa, saling bantu-bantu di atas ketakwaan. Semua tidak ingin cari atau mengharapkan apa? Kesenangan dunia, semua mengharapkan kebahagiaan negeri akhirat, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajar itu hendaknya karena Allah, yang berinfak juga karena Allah, yang membantu dengan tenaga hanya dengan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk mengisi waktu yang ada. Dan kami tentunya mohon maaf kalau ada kekurangan baik dari para pengajar atau mungkin dari pengurus dalam memberikan pelayanan kepada para wali juga para santri. Dan semoga untuk ke depan kita akan semakin baik, dan tentunya ini tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga bantuan antum semua. Demikian wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.